السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد. Sahabat muslim dan muslimah dimanapun antum berada, mudah-mudahan Allah Jalla sya'nuhu senantiasa melengkapi waktu demi waktu kehidupan kita dengan keberkahannya, menjadikan setiap langkah dan perbuatan kita sebagai bagian terpenting ya dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari Ad-Dawa, Ad-Da' wa Ad-Dawa' ya, kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa' atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Pada dua pertemuan di awal sebagai pembuka dan kemarin pertemuan lanjutan kita sudah membahas tentang fenomena seputar doa dan takdir ya. Kita sudah membahas atau mengulang bahasan ya, bahwasanya di dalam persoalan takdir ini tentunya kita akan melibatkan orang-orang yang memahaminya secara keliru seperti Al-Qadariyah dan Jabriyah, serta kelompok atau ta'ifah yang memahaminya sebagaimana yang dipahami Nabi dan para sahabat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami takdir. Maka ketika kita membahas tentang persoalan takdir berdasarkan ya, sudut pandang mereka yang salah dalam memahaminya atau benar dalam memahaminya, akan melahirkan nilai-nilai yang pasti akan juga berbeda. Setiap kekeliruan di dalam memahami takdir pasti juga akan berujung pada kekeliruan di dalam memanfaatkan doa ya, sebagai momentum, sebagai ahsanul adwiyah ya, obat terbaik, anfa'ul adwiyah, obat terbaik untuk mengobati segala penyakit yang kita alami. Karena orang yang salah di dalam memahami takdir, contohnya kemarin adalah kalangan Jabriyah, maka dia akan memandang doa itu sebagai imitasi ya dalam kehidupan mereka. Ya, boleh dikatakan begitu ya, karena sebagian di antara mereka menganggap doa itu enggak berfungsi sama sekali, hanya jadi ibadah saja. Kita hanya akan dapat pahala dari ibadah doa, sementara fungsi doa tersebut tidak akan mengubah apa-apa ya. Tidak akan bermanfaat apapun bagi apa yang kita minta ya. Apapun yang kita minta dengan doa itu enggak ada hubungan sama sekali ya. Pemahaman yang salah ini menyebabkan doa hanya menjadi imitasi dalam kehidupan, atau sebagian mereka bahkan menjadikan doa ini hanya sebagai pelengkap ya, sebagai objek pelengkap. Jadi ketika seseorang berdoa itu artinya Allah sudah nakdirkan dia berdoa. Ketika doanya dijabah, ya berarti Allah sudah nakdirkan dua-duanya, ya, ya, ditakdirkan untuk berdoa, ditakdirkan untuk ijabah secara bersamaan, ya, tanpa ada korelasi di antara keduanya. Nah, karena masing-masing di antara pendapat Jabriyah tersebut, akarnya adalah menolak ikhtiar dan iradah. Bahwa manusia itu tidak punya ikhtiar, manusia itu tidak punya iradah, keinginan. Manusia itu semata-mata tak ubahnya boneka yang digerakkan, ya. Karena kemanapun kita akan digerakkan, kita pasrah kepada Allah. Jadi orang yang berada dalam kekufuran dan pasrah kepadanya, kata orang Jabriyah, itu adalah orang yang taat. Ya. Taat kepada Allah, karena taat untuk dibawa menuju kekafiran, taat untuk dibawa menuju kemusyrikan, ya. Taat untuk dibawa untuk maksiat. Ya. Pokoknya orang yang berbuat apapun, itu adalah orang yang taat. Taat kepada takdir Allah. Ini kan sungguh sebuah pemahaman yang salah, ya. Jadi ujung-ujungnya kalau kita bicara tentang doa, apa yang dipahami oleh Jabriyah ini, ya, akhirnya menjadikan doa itu tidak ada fungsinya sama sekali. Begitu juga keyakinan orang-orang Qadariyah, ya, yang mengatakan tidak ada takdir sama sekali. Semuanya itu bergantung perbuatan kita. Tidak ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu bergantung perbuatan kita. Mereka juga akan kebingungan memahami korelasi antara apa? Antara doa dengan istijabatul doa. Karena orang-orang Qadariyah itu adalah orang yang menyombongkan amal perbuatan, ya. Bahwa takdir itu adalah apa yang kita perbuat, bukan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan fungsi doa yang kemudian Allah mengabulkan doa kita? Allah mengabulkan doa itu adalah perbuatan Allah. Allah menakdirkan juga sama-sama perbuatan Allah. Ketika seseorang menolak takdir itu dinisbatkan kepada Allah, pokoknya takdir itu adalah apa yang kita perbuat, bukan apa yang Allah takdirkan, maka otomatis mereka juga tidak mampu, ya, mengharokati makna doa, ya. Mengharokati makna doa itu sebagai jalan yang Allah ciptakan untuk apa? Terkabulnya permohonan kita. Maka pemahaman yang benar dari kalangan ahli sunnah sudah dijelaskan kemarin, ya, bahwasanya kita mengimani takdir, bahwa takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah, tapi juga kita meyakini ikhtiar, ya, bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan dengan ikhtiar. Apa yang kita lakukan dengan ikhtiar yang baik, dengan niat yang benar, maka kita akan disampaikan oleh Allah sesuai dengan amal perbuatan kita. Adapun bagaimana kemudian korelasi antara perbuatan kita dengan takdir Allah, itu bagaimana cara memahaminya biar betul-betul mumpuni, itu kita memang tidak akan pernah mampu, ya, tidak akan pernah mampu, ya, karena kita nggak akan mungkin mampu memahami kerja Allah. Takdir itu kan kerja Allah, ya. Bagaimana Allah melihat saja kita nggak bisa paham, ya. Bagaimana Allah mendengar kan nggak bisa paham. Kita hanya bisa mengatakan Allah mendengar, Allah melihat. Maka begitu juga Allah menakdirkan. Cara kerja takdir itu sendiri kita gak ada yang tahu, karena itu hanya Allah yang maha mengetahui. Kita hanya meyakini bahwa Allah telah menakdirkan segala sesuatu, dan kita meyakini ikhtiar itu Allah perintahkan kepada kita. Allah tidak akan menzalimi hambanya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu kesimpulannya. Jadi bagaimana dengan doa? Doa Allah jadikan sebagai asbab terkabulnya apa yang kita inginkan. Allah menakdirkan segala sesuatu dengan sebabnya. Menakdirkan orang masuk neraka, ya, dengan sebab-sebab amalan perbuatan orang tersebut yang membuat dia masuk neraka. Allah menakdirkan orang masuk surga juga dengan amal perbuatan apapun yang dimiliki orang tersebut yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa termasuk di antara min asbabi, ya, termasuk di antara sebab terkabulnya keinginan seseorang. Jadi kita kembali kepada persoalan, nah, itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Sehingga dengan ini artinya bagaimana seorang mukmin dianjurkan untuk banyak berdoa, tidak pernah bosan untuk berdoa kepada Allah. Ini di akhir pertemuan kita sudah bahas, ya. Jadi ud'ullah ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku pasti akan mengabuni. Ya, aku pasti akan mengijabah doamu. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Dan ketika sa'alaka ibadi, hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'i, aku akan senantiasa mengabulkan doa orang yang berdoa. Idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku. Jadi berdasarkan perintah-perintah doa ini, amalu as-salaf, ya, yang dilakukan oleh para ulama as-salaf, ya. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu biasa menjadikan doa itu sebagai hobi mereka, kegemaran mereka. Mereka berdoa kepada Allah bahkan meminta hal-hal yang sangat remeh-temeh, ya. Yang seandainya kepada manusia yang lemah saja kita minta, mungkin kita akan dimarahin, ya. Ah, kayak gini aja harus minta sama saya, cari aja sendiri, kira-kira seperti itu. Kan ada anak minta sama orang tuanya, minta tolong sama orang tuanya. Tapi kalau minta tolongnya terlalu remeh, orang tua pasti akan marah. Tapi tidak dengan Allah. Kita meminta kepada Allah, mau dijadikan orang kaya. Kita meminta kepada Allah untuk diberikan kesempatan untuk beribadah haji. Atau kita hanya minta kepada Allah ya untuk dimudahkan minum ya. Bahkan di dalam hadis walau sya'sa na'lik. Meskipun kita minta diperbaiki tali sendal kita. Minta kepada ya Allah, perbaikilah tali sendal. Dengan jalan apa diberikan kemampuan kita untuk bisa memperbaiki tali sendal kita. Remeh sekali. Tapi itu adalah justru menunjukkan seorang hamba itu dekat dengan Allah. Tidak membuat dia menjadi hina, enggak. Karena kita minta sama Allah, enggak minta sama manusia. Orang itu menjadi hina ketika merendahkan dirinya dengan meminta-minta kepada orang. Meminta boleh, tapi meminta-minta itu sangat tidak dianjurkan. Termasuk di antara bentuk meminta-minta, banyak minta. Ya. Meminta-minta kan bisa merupakan sebuah profesi ya. Tukang minta-minta, mengemis artinya. Tapi bisa juga maksudnya banyak meminta. Banyak meminta artinya sedikit-sedikit minta tolong, sedikit-sedikit minta dari orang ya. Ini perbuatan ini kok dilakukan ya, menjadi ciri khas kehidupan kita itu justru menghinakan kita di hadapan manusia. Banyak meminta itu membuat kita hina ya di hadapan manusia. Tetapi di hadapan Allah enggak ya. Semakin kita banyak meminta kepada Allah sampai kepada perkara yang sekecil-kecilnya gitu loh. Justru Allah semakin cinta kepada kita. Bahkan di dalam hadis ini sudah dibahas hadisnya ya. Kita akan bacakan kembali karena ini awal pembahasan kita pada pertemuan sore hari ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ya, hadisnya derajatnya hasan. Man lam yas'alillaha yaghdab 'alaihi. Orang yang tidak mau memohon kepada Allah, justru Allah murka kepadanya. Ya. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang takabur dan enggak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka secara hina. Jadi orang yang enggak mau doa itu sama dengan orang yang enggak mau ibadah. Karena doa itu adalah ibadah. Dari ibadah. Orang yang enggak mohon kepada Allah itu berarti dia enggak rela jadi hamba, enggak rela jadi budak Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Innal ladzina, kemudian orang-orang yang yastakbiruna an ibadati, takabur karena tidak mau meminta dan berdoa kepadaku, akan masuk ke dalam neraka secara hina. Fa hadza yadullu, ini menunjukkan kata Ibnu Qayyim, ala anna ridahu fi su'alihi wa ta'atihi. Justru letak keriduan Allah ketika orang banyak meminta dan taat kepadanya. Ini dibahas panjang lebar oleh Syekhul Islam sekali lagi dalam Al-Ubudiyah ya. Jadi penghambaan diri kepada Allah itu kan nilai tertinggi seorang hamba. Jadi kita kalau jadi budak sesama itu kan hina ya. Orang jadi budak orang ya. Sama juga dengan orang jadi budak harta, orang jadi budak dunia ya, meskipun kelihatannya hebat, itu sebenarnya hina banget ya. Kalau dia tahu budak manusia yang berakal saja kita hina, apalagi budak harta benda. Harta benda kan lebih rendah nilainya dari manusia kan. Ta'isa, makanya celakalah hamba dirham, celakalah hamba dinar. Tapi ketika seorang manusia disebut sebagai hamba Allah, itu justru penobatan derajat tertinggi bagi manusia. Karena ketika dia sudah menjadi hamba Allah, dia kan gak akan menjadi hamba siapapun selain Allah. Nah, kemudian Syekhul Islam mengatakan salah satu di antara bentuk kemuliaan hamba Allah dan kehinaan hamba selain Allah gitu ya. Manusia yang menjadi budak manusia. Apakah si budak bisa minta seenaknya? Enggak, malah justru dia diperintah saja. Justru dia namanya budak diperbudak. Dia hanya akan diperbudak saja. Sedangkan Allah ya, bahkan ketika Allah menyuruh kita untuk beribadah saja, itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Ibadah itu kan bukan untuk kebaikan Allah. Semua ibadah yang kita anggap sebagai kewajiban kita kepada Allah, Allah menyebutnya sebagai bentuk kewajiban, itu kan supaya kita enggak lalai saja. Allah menyebutnya sebagai perbuatan haram ya, agar kita itu tidak lalai dalam melakukannya. Pada hakikatnya kita melakukan yang wajib meninggalkan yang dilarang oleh Allah itu bukan untuk Allah. Allah enggak butuh ibadah kita. Tapi untuk kita sendiri. Maka setiap ibadah itu pasti ada manfaatnya duniawi maupun ukhrawi bagi setiap hamba. Makanya orang yang sudah beribadah dengan baik justru dia akan menikmati ibadahnya. Salat berat ya, kayaknya ini beban ya. Karena memang diawali dengan kewajiban. Makanya innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, kalau orang sudah khusyuk, salat itu malah dinikmatin. Makanya Nabi ketika meminta para sahabat untuk iqamah, arihna ya Bilal, arihna bis-shalah, istirahatkan jiwa kami dengan salat wahai Bilal. Itu ucapan Nabi, karena bagi Nabi ya, yang makamnya, derajatnya itu sebagai sudah pasti sebagai orang yang sangat khusyuk dalam salatnya, salat itu memang jadi istirahat. Kita ibadah kepada Allah itu beristirahat. Kalau ada sebagian di antara kita, istirahat itu dengan meditasi. Iya kan? Duduk sebentar meditasi, ya. Padahal itu tidak ada tuntunannya, kan gitu. Nah, itu juga dijelaskan secara panjang lebar oleh Ibnu Taimiyah dalam Iqtila'us Shiratal Mustaqim, ya. Bahwa sebagian di antara orang mengamalkan wujud apa yang disebut oleh ibadah, padahal itu bukanlah ibadah. Ya. Seperti yang dilakukan, beliau memberikan contoh orang-orang Buddha. Dan mereka mendapatkan sebagian di antara kenikmatan tersebut, ya. Karena itu adalah merupakan talbisu iblis. Ya, iblis berusaha mengaburkan kebenaran kepada mereka sehingga mereka merasa nikmat. Tapi kenikmatan itu enggak ada apa-apanya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dibandingkan kenikmatan ibadah yang sesungguhnya. Jadi orang yang beribadah sesungguhnya, salat dengan khusyuk yang sesungguhnya, itu jauh mendapatkan kebahagiaan. Kenikmatan kita dengan ibadah itu jauh daripada kenikmatan makan dan minum, itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenikmatan sholat itu jauh daripada kenikmatan makan dan minum. Seenak-enaknya makan, sebenarnya yang paling enak dalam hidup manusia itu ya, dalam hidup manusia sebagai manusia itu kan sebenarnya malah tidur ya, betul ya? Betul, seenak-enaknya makan gitu orang gak sampai ngiler-ngiler. Betul ya? Iya. Orang lagi tidur enak-enaknya pas makan, dihidangkan makanan enak bagaimana? Udah nantilah. Ya, bahkan setelah dia bangun makanannya habis baru dia marah-marah. Ya kan, tapi ketika tidur dipaksa pasti dia marah-marah. Dipaksa untuk makan pasti dia marah-marah meskipun makanan itu enak. Jadi memang tidak ada yang lebih enak daripada tidur. Tetapi di dalam azan itu as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur, ya. Itu dijelaskan kepada ulama. Kenapa kok tidur yang disebutkan? Karena memang tidur itu kenikmatan yang enggak ada duanya di dunia ini. Ya. Betul ya? Kenikmatan yang ada duanya di dunia ini, ya. Jadi kita kembali kepada persoalan itu nikmatul ibadah. Jadi makanya ibadah itu diwajibkan kepada kita sesungguhnya adalah untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Kita dilarang melakukan maksiat itu bukan untuk kepentingan Allah tapi kepentingan kita. Karena setiap yang diharamkan pasti ada mudaratnya, setiap yang diperintahkan Allah pasti ada manfaatnya. Nah, begitu juga ketika seorang hamba tidak mau, enggan beribadah kepada Allah, enggan memperbudak dirinya kepada Allah, maka Allah justru murka karena dia telah lari dari habitat dia yang sesungguhnya. Kemudian disebutkan di sini, kembali kepada pembahasan tentang ini, prinsip yang salah dalam memandang doa, ya. Orang-orang yang tidak menggunakan doa sebagaimana selayaknya doa itu digunakan. Walaqad dallal aqlu wan naqlu wal fitratu wa tajaribul umami ala ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha. Akal maupun riwayat yang benar itu dari kitab Allah dan sunnah Nabi. Fitrah manusia wa tajaribul umam, atau bahkan sekadar, ya, sekadar eksperimen umat manusia, ini bukan agama ya. Sekadar eksperimen manusia ala ikhtilafi ajnasiha, berbagai bangsa. Milaliha wa nihaliha, berbagai kepercayaan dan berbagai agama, ya, berbagai agama dan berbagai kepercayaan. Berbagai agama dan berbagai kepercayaan semuanya itu mengaku, ini secara makna umum ya, ala anna taqarruba ila Allah rabbil alamin, bahwa mendekatkan diri kepada Allah, ya. Meskipun agama itu sudah berubah, ya. Seperti Nasrani dan Yahudi, ya. Tapi mereka tetap meyakini bahwa mendekatkan diri kepada Allah, wa talaba mardatihi, meminta keriduan dari Allah, wal birra wal ihsan ila khalqihi, berbuat baik kepada sesama makhluk, ya. Min a'zamil asbabil jalibati lil khair, likulli khair. Itu semuanya merupakan asbab, merupakan sarana terbaik yang dapat memberikan setiap kebaikan. Jadi setiap agama, meskipun itu agama yang sudah rusak dan meskipun ibadahnya enggak diterima di sisi Allah, tapi mereka semua meyakini, ya, bahwa beribadah kepada Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbuat baik kepada sesama makhluk, itu semuanya adalah merupakan hal-hal yang akan bisa membuat kita mendapatkan setiap kebaikan dalam kehidupan kita. Ya. Karena kalau dalam pasal ini sebenarnya sama. Ya. Setiap agama pasti akan menganjurkan para pemeluknya untuk ibadah kepada yang di atas. Kemudian juga setiap agama menyuruh kita untuk berbuat baik kepada sesama. Kan gitu ya. Agama apapun itu. Jadi kalau seandainya ada di antara orang yang mengaku muslim, kok menganggap doa itu gak ada gunanya, gitu. Berbuat baik itu gak ada gunanya, kan mereka lebih bodoh bahkan dari penganut agama-agama di luar Islam. Ya. Kalau dalam sisi itu saja kita tidak bisa memperbaiki, kan gitu ya. Wa'adadaduha min akbaril asbab. Kebalikannya orang yang gak mau ibadah nih, orang yang gak taat kepada Allah, orang yang jahat kepada sesama makhluk, ya. Wa'adadaduha dan lawannya, kebalikannya, min akbaril asbabil jalibati likulli syarr, pasti akan membawa seseorang kepada kehancuran. Ya. Semua agama pasti mengatakan begitu. Orang yang jahat pasti akan dapat ganjaran jahat, kan gitu ya. Orang yang enggak dekat kepada yang di atas, dia pasti hidup juga enggak akan bahagia. Nah, famastu jalibat ni'amullah taala wandu was tudfi'at naqbatun bimithli ta'ati wa taqarrub ilaih. Yang namanya kenikmatan itu enggak akan bisa dicapai. Yang namanya bencana itu enggak akan bisa dihindari dengan cara yang lebih baik daripada cara taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, wal ihsan ila khalqi, dan berbuat baik kepada makhluk. Ya, ini kemarin sudah kita sebutkan, ya. Ya. Itu makna dari hadis Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa'at bi'sayyi'atal hasanata, ini artinya kalau kamu berbuat jelek, bertobatlah kepada Allah, kemudian ganti dengan perbuatan baik, ya. Dan perbuatan baik yang terbaik adalah yang kebaikannya itu tertularkan kepada orang lain. Ya. Al-khairul muta'addi, kebaikan yang sifatnya menular, khairun minal khairil qasir, lebih baik daripada kebaikan yang hanya untuk diri kita sendiri. Nah, gabungan semua ini kemudian diakhiri dengan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini adalah aslu kulli khair, pangkal dari semua kebaikan dunia dan akhirat. Itu sudah disebutkan di Dahwaris tadi. Bertakwalah kepada Allah. Kalau kita berbuat dosa juga, ikhlas, ya segera bertobat kepada Allah. Setelah itu kembali kita berbuat baik, ya, baik dengan beribadah kepada Allah maupun dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Lalu kita memperbaiki akhlak dan kepribadian kita. Ujungnya adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu kemarin telah dijelaskan, ya, tentang hal itu. Wa qad rattaba Allah Subhanahu wa taala, nah, sebagai gambaran, Allah Subhanahu wa taala telah membuat hukum sebab akibat, ya. Rattaba Subhanahu wa taala telah menyusun, ya, hukum sebab akibat husulul khairat, datangnya kebaikan di dunia dan di akhirat, wa husurus syurur, dan datangnya kejelekan di dunia dan di akhirat, di dalam kitabnya alal a'mal, ya. Dijadikan hukum sebab akibatnya itu dengan adanya amal perbuatan, tartibul jaza, yang akan diganjar dengan pahala atau dosa. Itu hukum sebab akibat. Allah telah menciptakan hukum sebab akibat seperti itu. Allah telah Allah tertibkan, telah Allah susun sedemikian rupa, telah Allah desain sedemikian rupa bahwa setiap perbuatan baik dan buruk akan melahirkan pahala dan dosa. Ala syarti wal ma'lun ala illah, ya. Bahwasanya semua itu adalah bersyarat, ya. Kalau syarat dan ketentuan berlaku. Kalau itu istilah kita kan, dia. Syarat dan ketentuan berlaku. setiap muslim pasti masuk surga, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku kan gitu ya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Kan makna hadis Nabi ya. Setiap umatku pasti akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Nah, jadi syarat dan ketentuan berlakunya itu sebenarnya dimulai dari satu kata saja, yang mau saja. Kalau dia mau, pasti dia akan masuk surga, ya. Dimasukkan Allah ke dalam surga. Loh, bukankah orang-orang yang banyak berbuat maksiat kulitnya juga mau? Itu bukan mau, ya. Ya, sama dengan dikatakan, kamu mau pintar bahasa Arab enggak? Mau. Cuma ngomong saja belajar enggak mau. Itu tanya enggak mau, ya. Mau kenyang enggak? Mau tapi enggak mau makan. Ya, itu sama aja, ya. Jadi yang namanya mau itu bukan diucapan tapi juga diperbuah. Menunjukkan seorang itu mau atau enggak. Kalau sekedar ucapan saja itu namanya khayalan. Ya. Beda antara berkhayal dengan mau, ya. Makanya orang yang lemah itu al-ajizu man atba'a nafsahu hawaha, orang yang lemah itu yang memperturunkan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan dia hanya berangan-angan saja. Jadi sukses cuma angan-angan aja. Mau masuk surga juga cuma angan-angan saja. Jadi bukan kepengen tapi hanya berangan-angan. Ya, jadi kita kembali kepada persoalan ya. Allah telah menciptakan, mendesain masuk surga dan neraka itu dengan amal perbuatan itu secara bersyarat. Ya. Kebaikan dan keburukan akan diganjar pahala dan dosa itu sebagai hukum bersyarat. Wal ma'lur 'alal illah sebagai bentuk ya hubungan bahwa setiap kejadian, setiap keputusan, setiap ketetapan itu pasti ada alasannya. Itu namanya al-ma'lul 'alal illah. Ya, misalnya orang diputuskan masuk neraka, ya pasti ada alasannya. Orang kemudian diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, pasti ada alasan. Itu namanya ma'lul 'alal illah. Wal musabbab 'ala sabab, ya. Juga hukum sebab akibat. Karena sebab dia berbuat kejahatan, maka akibatnya dia masuk ke dalam neraka. Karena sebab dia berbuat kebajikan, maka akibatnya dia masuk ke dalam surga. Itu hukum sebab akibat. Wa hadza fil Qur'an yazidu 'ala alfi mawdi. Kalau mau diteliti lebih dari 100 tempat Allah menggambarkan hal itu dalam Al-Qur'an. Dan gambarannya bermacam-macam. Ini sebagai contoh saja, sebagian di antaranya disebutkan oleh Syekh. Fataratan yurattibul jazaa 'ala al-hukmil kauni wal amri syar'i 'ala al-wasf. Kadang-kadang Allah menggambarkan ganjaran atau apa ya, hukuman Allah Subhanahu wa taala gitu ya, ganjaran atau hukuman Allah Subhanahu wa taala itu dengan gambaran yang buruk terhadap orang yang melakukannya. Orang yang melakukan perbuatan jelek itu diberikan gambaran yang jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang-kadang seperti itu. Contohnya falamma atau ketika mereka bersikap ngeyel ya, membandel amma nuhu anhu terhadap hal-hal yang dilarang kepada mereka. Ini Bani Israel ya. Bani Israel kan dilarang itu selalu ngeyel ya, dengan berbagai macam cara. Itu namanya atau, bahasa Arabnya atau ya. Atau ya, pakai ain ya. Atau amma nuhu kunna lahum, kami bahkan mengatakan kepada mereka ya, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian sebagai kera-kera yang hina. Dan ini hakikatan ya, perintah ini perintah yang sifatnya mutlak ya. Kenapa Allah kemudian menjadikan mereka sebagai kera? Itu bukan semata-mata hukuman fisik saja, tapi menunjukkan bahwa Allah menghinakan perbuatan mereka. Jadi ketika Allah menghinakan perbuatan mereka dalam wujud dunia pun, Allah mau mengubah mereka dari jasad manusia menjadi jasad monyet gitu ya. Sebagian ada yang dengan jasad babi ya, digambarkan di dalam Al-Quran ya. Ada yang kirogah, ada yang khonazir, ada yang dijadikan monyet, ada yang dijadikan babi. Itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dalam fisik dunia. Dan itu hanya dunia sebagai gambaran betapa jahatnya apa yang mereka lakukan, betapa buruknya yang mereka lakukan ya. Ini juga ya yang disebutkan dalam firman Allah ya, ketika mengisahkan Bala'am ibnu Ba'urat kan ya, dari salah satu di antara hamba Allah yang punya doa sangat mustajab. Satu di antara manusia di dunia ini doanya paling mustajab, satu di antara beberapa orang sedikit saja orang yang seperti dia, doanya begitu mustajab karena begitu rajinnya dia beribadah. Sampai ada orang mengatakan seandainya Bal'am ibn Ba'ura itu berdusta, berarti makhluk di dunia ini sudah tidak ada lagi yang jujur. Kalau sempat dia berdusta, saking jujurnya. Saking jujurnya, saking ahli ibadahnya. Tapi kemudian dia tergoda oleh dunia. Ya. Dia berkumpul dengan orang-orang yang salah, tergoda oleh dunia. Apakah dia kemudian berubah menjadi tidak ahli ibadah? Dia tetap ibadah. Apakah dia tidak berbuat baik? Tetap berbuat baik. Hanya satu saja kan akhirnya yang diperturutkan oleh beliau kepada orang yang dekat, supaya beliau menggunakan manfaat doanya agar Nabi Musa dan bala tentaranya enggak bisa masuk ke dalam negeri Palestina. Waktu itu beliau bersama orang-orang kafir tinggal di negeri Palestina. Cuman itu saja, kata mereka, kami enggak nyuruh kamu mendoakan Musa kalah, kok enggak. Kami enggak nyuruh kamu mendoakan Musa, karena dia disuruh mendoakan Musa, enggak mau lah saya mendoakan Nabi. Ya, tidak akan mungkin saya mendoakan Nabi Allah Subhanahu. Ini enggak, doa ini bukan itu. Doa ini supaya mereka enggak bisa masuk, itu saja. Kena subhatnya dia. Kena subhatnya, karena dia sudah terpengaruh dengan dunia. Kena dia subhat itu, akhirnya dia berdoa. Dan Allah ternyata enggak mengubah sosok beliau sebagai sosok yang mustajab berdoa. Beliau tetap mustajab doanya. Cuman lidahnya yang diubah oleh Allah. Jadi beliau mau berdoa, Allahumma la tudkhil Musa wa junudahu bila ada Palestina. Ya Allah, jangan engkau masukkan Musa dan bala tentaranya ke dalam Palestina. Malah Allah balik lisannya. Lisannya Allah balik, bukan tidak dikabulkan doanya. Allahumma adkhil Musa wa junudahu bila ada Palestina. Aminin. Ya Allah, masukkanlah Musa dan bala tentaranya secara aman sentosa ke dalam Palestina. Jadi dia mau ngomong apa yang keluar justru lain. Nah, dan itu kan sudah diingatkan kan, ini memang ceritanya sebagian Israiliyat ya, tapi secara makna benar ya. Ini termasuk munasabat hadil ayah, itu dijelaskan oleh para ulama. Kesesuaian apa ayat ini dengan kejadian nyata di masa Bani Israel itu memang benar. Cuman imbuhan kisah-kisahnya kadang-kadang ada yang benar, ada yang tidak. Jadi itu peringatan itu sudah diberikan Allah kan kepada Bala'am ibn Ba'urat ya. Ya, sampai kuda apa keledainya saja itu ditarik enggak mau. Ya, dia mau berdoa kan di tempat yang tinggi. Keledainya saja ditarik balik lagi. Ditarik balik lagi. Itu sebenarnya sudah merupakan isyaratnya. Jangan kamu lakukan itu. Doa itu jangan kamu lakukan. Kamu salah. Makanya kisahnya digambarkan di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi gambarkan famasaluhu kamasali kalbin. Ya, perumpamaannya seperti seekor anjing. In tahmil alaihi yalhas wa in tatrukhu yalhas. Kalau kamu ajak atau kamu tinggalkan, dia akan tetap melelehkan lidahnya. Jadi yang Allah berikan kepada dia, ya, kepada Bal'am ibn Ba'ura di dunia ini adalah dijadikan dia seperti anjing. Ya, jadi kemana-mana dia melelehkan lidahnya sampai akhir hayat. Ya, seperti itu. Nah, hukuman fisik yang Allah berikan itu sebagai gambaran saja gitu loh. Sebagai gambaran atas buruknya amal perbuatan. Bahwa setiap amal buruk itu pasti ada akibatnya. Salah satu di antara bentuknya adalah ketika Allah memberikan sebagian kecil dari hukuman itu di dunia. Diubah jadi monyet, dari jadi binatang, ya, dijadikan seperti anjing. Itu hanya hukuman kecil saja di dunia. Hukuman yang sesungguhnya adalah di akhirat. Begitu juga setiap orang yang berbuat kejelekan. Kan, sebagian di antara amal buruk itu kan kadang-kadang ada yang disegerakan. Disegerakan hukumannya. Di antaranya uququl walidain katanya kan itu ya. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis sahih. Durhaka kepada orang tua, ya, itu hukumannya itu disegerakan di dunia, ya, disegerakan di dunia. Jadi orang yang durhaka kepada orang tua itu pasti akan dihilangkan sebagian kebahagiaan dunianya yang maha penting bagi dia. Jadi kan hidupnya itu gersang, nggak tenang, ya, seperti itu ya. Atau misalnya kalau dia dagang berhasil dikit bangkrut, gitu seterusnya. Coba perhatikan, jadi orang-orang yang durhaka kepada orang tua itu pasti hidupnya itu kacau balau. Kalau nggak di hartanya, di keluarganya. Mungkin dia kaya raya, tapi sibuk kawin cerai saja, ya. Nggak pernah bisa utuh dengan satu orang pendamping. Atau kemudian dia itu kaya raya, ya, punya rumah pun segala-galanya, anaknya pada durhaka lagi kepada dia. Nggak ada yang taat lagi kepada dia. Jadi itu macam-macam bentuknya. Tapi itu hanya sebagian kecil gambaran saja. Falamma atau manuhu anhu, ketika mereka ngeyel, Allah mengatakan jadilah kalian monyet. Falamma asafuna taqamna minhum, ketika mereka itu asafuna aghdabuna, ketika mereka membuat kami marah, asafuna intaqamna minhum, kami balas perbuatan mereka. Nah, jadi kami balas perbuatan mereka itu di dunia dan di akhirat. Jadi ini sebagai gambaran ya, sebagai gambaran bahwa perbuatan buruk itu pasti berakibat buruk. Begitu juga hukuman, yang bentuknya hukuman. Misalnya wassariqatu wassariqatu wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Adapun orang-orang yang mencuri, laki atau perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Ya. Jazaa'an bima kasaba, itu sebagai ganjaran dari perbuatan mereka dan hukuman dari Allah. Itu di dunia, ya. Makanya sebagian di antara ulama mendefinisikan yang namanya dosa besar itu punya ciri, salah satu di antara berikut. Kalau enggak ada ancamannya di akhirat. Ancaman di akhirat atau ada hukumannya di dunia. Itu pasti dosa besar. Ancaman misalnya akan masukkan ke neraka gitu ya. Makanya isbal ya. Melabuhkan kain di bawah mata kaki ya, itu kan dimasukkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Al-Kaba'ir. Imam Az-Zahabi memasukkannya ke dalam salah satu di antara dosa besar. Karena ada ancaman nerakanya di situ. Nah, dan makanya sebenarnya yang dosa-dosa itu banyak loh ya. Kadang-kadang kita enggak sadar dosa besar ada ancaman akhiratnya. Ya, contohnya aja orang yang enggak mau nahan atau membiarkan tajasuk. Tajasuk itu apa? Gelegen. Orang Jawa bilang, sendawa ya. Sendawa. Kuffa'an najasat. Nabi mengatakan, tahan sendawa kamu dari kami. Tahan. Fa'inna aksarakum ju'an atwalahum aksarakum syab'an fa'inna aksarakum syab'an atwalakum ju'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling banyak kenyang di dunia akan jadi orang yang paling banyak lapar di akhirat. Jadi ucapan ini kan hukuman di akhiratnya. Ya, hukuman di akhirat berarti ini termasuk di antara kabair menurut sebagian ulama. Lalu tajasuk yang kabair itu yang bagaimana? Yang orang itu justru membuat-buat gitu ya. Tidak ditahan malah dibuat-buat. Tapi kalau tidak tertahankan maka itu tidak dihukumi sebagai. Misalnya orang gelegean tapi tak tertahan gitu. Ah, tidak keluar ya. Tapi kebanyakan orang kan muncul di sini malah didorong keluar, betul ya? Padahal perintah Nabi itu kuffa, perintah ya, perintah ya. Jangan tahan sebisa kamu kelegaan tersebut. Jadi bisa dipahami di sini ya. Setiap perbuatan yang ada ancaman di akhirat atau hukuman di dunia seperti mencuri, berzina itu kan ada hukumannya di dunia. Maka itu dosa besar. Ancaman di akhirat atau hukuman di dunia maka itu adalah dosa besar. Termasuk mencuri. Nah ini adalah hukuman yang hanya di dunia. Kalau mereka nggak bertobat, dapatnya dunia akhirat ini. Tapi kalau mereka bertobat, maka hukuman ini hanya akan menjadi hukuman mereka di dunia. Tapi kalau mereka nggak bertobat, ini hanya menjadi persekot ya, hanya menjadi bayaran awal dari hukuman mereka di akhirat nanti ya. Kemudian disebutkan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهن والحافظات والذاكرين لله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Jadi setiap muslim mukmin ya, orang yang rajin ibadah, orang yang jujur, orang yang sabar, orang yang khusyuk, orang yang banyak berpuasa, menjaga kemaluan mereka, laki maupun perempuan, yang banyak berzikir laki maupun perempuan, semuanya akan Allah siapkan bagi mereka pertama ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua ajran azima, ganjaran yang besar. Jadi yang semacam ini banyak di dalam Al-Qur'an. Jadi itu menunjukkan hukum sebab akibat dari perbuatan kita. Wa taratan yuratibu alaihi bi siyaqati syarti wal jaza. Kadang-kadang dengan bahasa syarat. Kalau kamu lakukan ini akan datang ini, itu bahasa syarat. Contohnya in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menciptakan furqan, pembeda buat kalian. Wa yakfir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Allah juga akan mengampuni dan menghapus dosa-dosa kalian. Jadi, bentuknya syarat. Kalau kalian bertakwa, diberikan ini. Tapi sama, artinya sama dengan yang sebelumnya. Demikian fa'in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka bertobat, kemudian mereka menegakkan salat, membayar zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian satu agama. Ya. Wa allahu istaqamu, seandainya mereka, ini ada dalam surat jin ya. Tapi hukum ini bukan hanya berlaku bagi jin, tapi juga jin dan manusia ya. Ini ada dalam surat jin. Wa allahu istaqamu ala tariqati, seandainya mereka itu berjalan lurus di atas agama yang benar, di atas siratul mustaqim, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka kami akan berikan kepada mereka air yang berlimpah-limpah. Yaitu digambarkan oleh para ulama artinya adalah wasa'na lahum rizqa, kami luaskan bagi mereka rizki. Ya, artinya arti diberikan air yang banyak di sini, diluaskan bagi mereka rizki, diberikan mereka kebaikan hidup di dunia. Watarukan ya'ti bila nita'til, kadang-kadang diimbuhi dengan huruf lam dalam bahasa Arab yang artinya supaya atau agar dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi misalnya Allah menurunkan Al-Quran itu mubarakan ya, sebagai kitab suci yang penuh dengan berkah, liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, agar kan ya, agar orang-orang meresapi maknanya, merenungi maknanya, dan agar orang-orang itu mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi li sebab di sini, agar di sini adalah hukum sebab akibat. Sebenarnya Allah ciptakan. Tujuannya Allah menurunkan Al-Qur'an agar manusia seperti itu. Cuman sifatnya memang pilihan. Ya. Sebab akibat di sini sifatnya pilihan. Bagi orang yang mau silakan, bagi yang enggak. Wa man sya'a falyu'min, man sya'a falyakfur. Siapa yang mau beriman beriman, yang mau kufur ya kufur. Tapi Allah menegaskan tujuan diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk ini. Sama juga Allah menciptakan manusia dan jin kan untuk beribadah kepada Allah. Itu kan tujuan jelas. Tapi kan ada orang yang akhirnya taat, ada yang enggak kan gitu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, kami telah jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Tujuannya apa? Litakunu syuhada 'alan nas. Tujuan Allah menjadikan Islam buat kita itu supaya kita selalu menjadi umat pertengahan, menjadi pemutus perkara di dunia ini. Makanya kaum muslimin itu menjadi umat pertengahan antara Yahudi dan Nasrani dalam segala hal kan begitu. Orang Yahudi mengatakan Isa itu anak zina. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Islam di pertengahan. Beliau bukan anak zina, tapi juga bukan anak Allah, tapi hamba Allah dan Rasulnya, kan begitu. Orang Yahudi bangga dengan ilmu mereka, dengan kehebatan mereka, tapi kemudian mereka mengingkari, tidak mau beribadah kepada Allah, mengingkari halal dan haram. Kalau orang Nasrani enggak, dia rajin ibadah ya. Pendeta-pendetanya itu bahkan mengharamkan untuk menikah ya, dan lain sebagainya. Kalau orang sudah hidup sebagai pendeta, ya itu berarti mengkhususkan diri untuk ibadah kepada Allah. Ya, kemudian, tapi mereka beribadah tanpa ilmu. Orang Yahudi di satu sisi banyak ilmunya, nggak mau beramal. Orang Nasrani banyak beramal dan beribadah tapi tanpa ilmu. Maka Islam berada di tengah-tengah. Tetap merintahkan kita untuk rajin ibadah, tapi juga dengan ilmu. Tetap merintahkan kita untuk selalu talabul ilmi, tapi memerintahkan kita juga rajin ibadah. Jadi selalu Islam itu berada di tengah-tengah antara orang yang berkiblat kepada kesalahan garis kanan dengan kesalahan garis kiri. Karena selalu yang namanya kesalahan itu selalu ada garis kanan dan ada garis kirinya. Berlebihan atau kurang porsi, itu saja dalam segala hal. Dengan kapitalisme yang mengatakan bahwa uang adalah segala-galanya. Kalau kita berjualan itu dengan untung yang dengan apa modal sekecil-kecilnya, untung segede-gedenya kan gitu ya. Akhirnya menghalalkan segala cara. Tapi di sudut sana lagi ada orang-orang sosialis ya, yang mengatakan bahwa hak presiden dengan hak tukang sapu jalanan itu sama. Jadi enggak ada orang yang punya hak lebih dari yang lain. Ya. Jadi perlu gaji presiden dengan gaji tukang sapu jalanan sama. Islam tidak seperti itu. Ya, Islam memberikan bahwa yang hak atau fakir dan miskin itu kan sudah ada jalannya, ya. Orang ada yang Allah mudahkan tiba-tiba menjadi kaya, ya, dia diberikan keleluasan dengan kekayaannya. Like, miskin juga demikian, tapi masing-masing harus saling menopang. Ya, orang kaya harus membantu fakir miskin juga. Orang miskin juga selalu mendoakan yang kaya, kan gitu ya. Nah, tapi maksudnya dipaksa harus sama, enggak mungkin, itu namanya enggak adil, ya. Jadi konsep keadilan dalam Islam bukan seperti sosialis. Adil dalam Islam itu bukan berarti harus sama. Ya. Bukan harus sama, tapi masing-masing mendapatkan porsi dan hak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu baru adil. Kan enggak mungkin orang yang malas enggak mau kerja digaji sama dengan yang kerja. Itu enggak adil namanya. Adil enggak harus sama. Kalau sama itu justru enggak adil. Saya adil nih sama anak-anak saya, ya. Ya, saya kasih, saya beli rempeyek, saya kasih mereka semuanya rempeyek. Ya, anak saya sebagian ada yang sakit gigi. Itu penzaliman namanya. Ya. Saya mau bersikap adil, adil dong. Masa yang ini dikasih ini. Jadi makan masing-masing harus makan rempeyek. Yang sakit gigi juga, yang sakit gigi juga. Itu enggak adil namanya, ya. Jadi kita kembali kepada persoalan, ya. Ini hanya sebagai contoh sebenarnya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Kai la yakunu dunatan bainal aghnia." Jadi kadang-kadang Allah menjelaskan apa namanya? Sesuatu dalam Islam itu hukum sebab akibat dalam Islam itu dengan berbagai macam cara. Kami jadikan kalian umat yang pertengahan agar kalian jadi pemutus perkara dan ya agar di sini sebagai tujuan, ya. Kemudian juga "Kai la yakunu dunatan bainal aghnia." Agar harta itu tidak menjadi rebutan di antara orang-orang kaya. Harta apa sih? Ini kan wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura. Jadi harta yang kemudian Allah kembalikan kepada Nabi dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ada sebagian ulama yang mengatakan ini adalah jizyah. Jizyah itu bayaran dari orang-orang kafir yang tinggal di negara Islam sebagai jaminan keamanan. Ada yang mengatakan ini adalah harta rampasan perang. Falillahi walil rasul walidzil qurba wal yatama wal masakin wa bil sabil. Maka semua itu harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya untuk dibagikan kepada fakir miskin, ya, kepada karib kerabat, kepada orang-orang yang dekat, kepada orang-orang yang membutuhkan semuanya. Kai supaya layakunu dulatan bainal aghnia, jangan sampai harta tersebut malah justru jadi rebutan di antara orang-orang kaya. Ini sebenarnya asas, ya, asas dalam Islam, ya. Yang lebih nyata dari ya kalau di Indonesia kita punya pasal apa 33 ya. Ya, wah, kekayaan, ya. Ya, kekayaan bumi kita segala macam itu harus diolah untuk digunakan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, kan gitu ya. Ya. Jadi Islam sebenarnya demikian mengajarkan kita, ya. Sebab kalau enggak, itu yang kejadiannya seperti yang terjadi di banyak negara, ya. Banyak negara, ya, mungkin negara kita enggak termasuk, ya. Di banyak negara, ya, di banyak negara ini kondisi manusia sebenarnya bukan soal negaranya, lebih kepada kondisi pribadi manusianya. Banyak manusia yang akhirnya memperebutkan harta yang seharusnya milik orang banyak menjadi rebutan di antara segelintir orang saja. Itu yang dikhawatirkan di dalam Al-Qur'an, ya. Harta rampasan perang itu kan sudah dikembalikan kepada kaum muslimin, tapi ketika pertama kali dirampas kan enggak langsung sampai ke tangan orang-orang fakir miskin, dikumpulkan dulu, ditaruh di Baitul Mal, kan gitu ya. Begitu sampai di sana, orang ngelihat, "Wih, banyak nih duit." Ya, enggak sampai ke bawah. Nah, ini yang tidak diinginkan. Makanya Allah mengingatkan harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin. Nah, kalau Allah dan Rasul-Nya enggak ada, ya dikembalikan kepada hukum kitab Allah dan Rasul-Nya, kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin. Kai la yakuna dunatan bainal aghnia. Nah, kata kai di sini adalah sebab akibat. Jadi selalu Allah menetapkan hukum itu nanti ada tujuannya. Beramal saleh masuk surga, itu tujuannya. Begitu juga Allah ciptakan kita sebagai umat pertengahan agar kita jadi wasit. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk menyerahkan harta rampasan perang dan sejenisnya itu pada hukum Allah dan Rasulnya agar kembalinya kepada masyarakat, kan gitu, yang membutuhkan. Bukan jadi permainan orang-orang kaya. Wataratan ya'ti biba'is sababiyah. Kadang-kadang Allah menyebutkan dengan tumbuhan kata bi yang menunjukkan sebab. Zalika bima qaddamat aydihim. Kenapa mereka dimasukkan ke neraka? karena itu adalah merupakan akibat dari apa yang dilakukan oleh tangan tangan mereka. Ini juga hukum sebab akibat sama. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyak kerusakan di muka bumi, di udara, ya, di laut, di darat. Itu semuanya adalah akibat apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Jadi ini hukum sebab akibat. Jadi bima kuntum ta'malun, demikian kalian akan diberikan ganjaran. Tidak, kalau kalian kan banyak ya, atas apa yang kalian perbuat, atas apa yang kalian lakukan, ya. Itu untuk menunjukkan bahwa Allah tidak menzalimi hambanya dengan menciptakan satu hukuman tanpa ada sebab. Enggak, ya. Mereka dimasukkan neraka ada sebabnya karena perbuatan mereka. Dimasukkan surga juga ada sebabnya karena perbuatan mereka. Bima kanu yaksibun, pokoknya lafalnya seperti itu. Bima ta'malun, bima kuntum ta'malun, ya, bima kanu ya'malun, bima kanu yaksibun. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah. Kenapa Allah murka, ya, kepada orang-orang Yahudi? Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah. Karena mereka itu kufur kepada Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Bahkan mereka berani membunuh nabi lagi. Membunuh para nabi. Dzalika bima asaw. Karena mereka berbuat maksiat. Wa kanu ya'tadun, dan karena mereka melampaui batas. Ini sebab-sebab orang Yahudi itu kemudian dimurkai oleh Allah, bukan hanya dihukum di akhirat, bahkan mereka dihinakan di dunia. Jadi ini ditafsirkan oleh sebagian ulama, orang-orang yang mengikuti langkah orang-orang Yahudi ini, ya, mereka itu yang melakukan tindakan-tindakan hanya membunuh para nabi saja lah, yang gak bisa kita tiru lagi waliyazubillah, ya, itu karena para nabi udah gak ada. Tapi di antara di perbuatan-perbuatan yang lainnya sama bisa, ya. Zalika bi annahum kanu yakfurun, kufur kepada Allah. Wa yaqtuluna nabiyyin, membunuh para nabi. Zalika bima asaw, kemudian banyak berbuat maksiat. Wa kanu ya'tadun, melakukan tindakan angkara murka di muka bumi ini. Ini kalau udah ini kita gabungin semuanya, ini kehinaan dunia dan akhirat yang dapatnya. Ya kan? Nah, karena Allah memberikan balasan-balasan itu jelas sekali seperti yang disebutkan di dalam hadis, ya. Ketika apa namanya lam tadharil fahisatu fi qaumin hatta a'lanu biha, ya. Ketika perbuatan zina itu sudah dilakukan orang banyak dan terang-terangan, illa fashafihim ta'un, pasti akan muncul penyakit ta'un, wal auja' allati lam takun fi aslabi fi aslafihim alladziina madu, penyakit-penyakit yang tidak pernah ada di masa-masa terdahulu. Jadi ini ganjaran dunia yang Allah berikan, ya, akibat perbuatan dari sebagian orang. Ada yang gak bayar zakat, Allah memberikan ganjarannya. Bahkan di dunia gitu, sampai Allah menahan hujan dari langit. Jadi ini semuanya sama, ya, kasusnya baik di umat terdahulu maupun umat sekarang. Yang tidak Allah berikan kepada umat sekarang adalah membumi hanguskan seluruh umat karena perbuatan dosa itu, enggak lagi. Allah menghancurkan atau membinasakan seluruh orang yang berbuat dosa di muka bumi ini, enggak ada lagi. Itu sudah terjadi di umat-umat sebelumnya. Jadi doa Nabi kan salah satunya itu, ya Allah jangankah kau hancurkan, ya, manusia di dunia ini karena berbuat dosa. Tidak ada. Tapi hanya sebagai peringatan, ya. Nah, ditahan hujan dari langit, diberikan musibah, hanya sebagai peringatan. Dan masing-masing nanti akan dibangkitkan, bukan berarti yang kena musibah dia pasti ahli maksiat, enggak. Kalau sudah muncul kayak gitu, ya, orang yang beriman pun akan kena. Orang yang saleh pun kena. Para sahabat saja kena ta'un. Ya, bahkan sahabat-sahabat yang mulia. Ya, seperti Mu'adz bin Jabal. Itu kena. Ya, kena ta'un. Ya kan? Para sahabat yang mulia saja kena. Tapi mereka akan dibangkitkan dengan niat mereka. Yang baik akan dibangkitkan dengan kebaikan. Yang buruk akan dibangkitkan dengan keburukan. Tetapi, itu tidak akan Allah ciptakan secara merata. Tidak. Itu tidak ada lagi. Karena itu hanya berlaku bagi umat-umat dulu, ya, di zaman Nabi Nuh dihabisin semua, ya. Ada yang sisa orang yang beriman saja, ya. Ada i'sar, ada sa'iqah, kan macam-macam di dalam Al-Qur'an tuh, ya. Umat dahulu yang macam-macam, ada yang bumi dibolak-balik sampai mereka hancur semua. Ada yang turun semacam angin puyuh, ya. Mereka habis semuanya. Ada yang dikirimin banjir, habis semuanya, ya. Tapi di akhir zaman itu tidak ada. Tetapi peringatan tetap harus diberikan agar manusia sadar akan kesalahan-kesalahan mereka. Jadi kita kembali kepada persoalan, ya, pembahasannya. Semua itu ada sebab akibatnya. Kemudian wa ta'ti taratan bi fa as-sababiyyah. Ya, fakadzabuhu fa'aqaruha. Ini juga hukum sebab akibat. Maka mereka mendustakannya, fa'aqaruha, membunuh sapi tersebut. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka atas perbuatan mereka. Fa'asaw rasul rabbihim, mereka bermaksiat kepada rasul yang diutus kepada mereka. Fa'akhadzahullah ahzar rabbia, kemudian Allah menghukum mereka secara tiba-tiba. Fakadzabu, ya, fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin, ya. Mereka mendustai keduanya dan mereka digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang binasa. Wa ya'ti talatan bi'adati ma. Falamma, ya, maaf, bi'adati lamma, bukan ma, bi'adati lamma. Kadang-kadang dengan kata lamma, tatkala. Falamma asafuna, tatkala mereka membuat kami marah dan murka, intaqamna minhum, maka kami hukum perbuatan mereka tersebut. Innahum kanu yusari'una fil khairat, ya. Wataratan bi'adati lamma, maaf, wataratan ya'ti bi'in. Bentar ya. Bisa tulisannya in, tapi innya inna. Makanya saya baca ulang lagi ya. Karena memang in dan inna dalam bahasa Arab itu asalnya sama ya. Ya. Tapi kemudian dalam bacaan ada yang ditasdidkan, ada yang tidak gitu. Tapi di sini tulisannya in saja. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu ya. Innahum kanu yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi arti innahum di sini karena. Jadi innahum karena mereka itu pada hakikatnya kan biasanya inna kita terjemahkan dengan sesungguhnya mereka. Tapi innahum di sini adalah karena mereka itu melakukan, karena mereka itu selalu berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan. Ya. Demikian juga innahum kanu qaum su'in, karena mereka adalah kaum yang jahat. Fa'agroknahum ajma'in, maka kami tenggelamkan mereka semua. Ya, jadi innahum di sini punya arti karena, ya, disebabkan. Tapi dalam bahasa Arab kadang-kadang juga disebutkan dengan inna musyaddada, innahum. Ya. Jadi artinya berbeda. Jadi tidak bisa diartikan sebagai sungguh-sungguh, ya. Karena sungguh-sungguh itu adalah untuk taukid. Ya, sementara di sini untuk sebab akibat. Kadang-kadang disebutkan dengan ungkapan laula addala ala irtibati ma qablaha bima ba'daha. Laula itu satu kata yang di dalam bahasa Arab penggunaannya adalah untuk mengorelasikan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Falaula annahum kana minal musabbihin la labitha fi batni ila yaumi yub'atsun. Seandainya Yunus itu tidak termasuk orang yang banyak bertasbih kepada Allah. Ini kan kisah Yunus ya. La labitha fi batnihi, niscaya dia akan berada dalam perut ikan sampai hari umat manusia dibangkitkan. Ya, itu seandainya dia tidak bertasbih kepada Allah. Laula. Jadi menggabungkan antara yang sebelumnya dengan yang sudahnya. Walau annahum fa'alu ma yu'adzir nabihi lakana khairal. Sebalikannya juga demikian. Kata lau, ya. Walau annahum, seandainya mereka fa'alu ma yu'adzuna bihi, diperintahkan kepada mereka, lakana khairal lahum, pasti akan baik buat mereka. Ya, jadi jumlahnya atau kalimatnya dalam Al-Qur'an itu banyak ya. Wabil jumlah fal Qur'an min awalihi ila akhirihi sharihun fi tartibil jazaa'i bil khair. Pokoknya secara umum ya, dengan berbagai lafal, dengan berbagai bahasa Al-Qur'an, Al-Quran menjelaskan dari awal sampai akhir secara tegas bahwasanya jaza atau ganjaran bil khairi wa syari itu ada hukum sebab akibatnya. Ganjaran atau pahala yang Allah berikan atas kebaikan dan keburukan itu ada hukum sebab akibatnya. Fi tarjibil jazai bil khairi wa syari wal ahkamil kauniyati wal amriyah alal asbab. Ya, bahwasanya hukum hukum yang disebut sunnatullah dalam kehidupan di dunia ini juga berkaitan dengan sebab akibat. Ya, kena api panas, kena air basah, itu hukum sebab akibat. Jadi itu tidak boleh kita abaikan juga hukum sebab akibat tersebut. Misalnya ada orang mau membangun masjid katanya. Kan sudah ada, dulu pernah ada kejadian ini, ada masjid sampingnya tempat maksiat, ya. Nah, kemudian petir tersambar, masjidnya kena sambar petir. Sementara tempat maksiatnya samping enggak. Ya, karena dia pakai ya apa namanya? Perangkal petir itu. Sementara masjidnya enggak. Jadi artinya hukum sunatullah itu berlaku biar itu tempat ibadah gitu loh. Ya. Kalau dibangunnya nggak beres, ya hancur. Hah? Contoh ibadah semainnya dikit aja, insya Allah utuh. Ini hukum sunatullah. Ya kalau dia tidak pakai penangkal petir kemudian kena petir, ya bisa aja. Gitu. Ya juga nggak. Makanya kalau ada ketika Allah mengirimkan azab di dunia gitu, kan orang yang beriman dengan yang tidak beriman kan akan tetap sama dihukum. Maka ketika terjadi bencana juga ya. Tempat yang baik dengan yang enggak baik juga ya sama-sama dihancurkan kalau memang saatnya sudah hancur. Maka jangan terlalu berlebihan ya mengekspos misalnya berita, "Wah, ada di satu tempat apa namanya kejadian banjir, oh masjid masih utuh." gitu. Itu tanyanya Allah Subhanahu wa taala mencintai tempat ibadahnya. Nah, kemarin saya pergi ke Lombok, masjid-masjid pada hancur. Hampir semua masjid hancur di Lombok Utara semua ya. Kalau emang Allah sudah tetapkan bencana alam, orang beriman dengan tidak akan kena, ahli ibadah dengan kena. Dan yang membedakan itu hanya kondisi di hadapan Allah gitu. Kalau orang sedang sholat di masjid kemudian turun barat musibah, kena gempa, meninggal dunia ya, mereka meninggal dunia dalam keadaan beribadah, ya, gak ada jeleknya. Cuma di dunia kelihatan sama gitu. Karena ada sunatullah ya. Jadi sunatullah ini gak boleh kita abaikan ya. Hanya karena lillahi ta'ala maka sunatullah kita abaikan gak boleh gitu ya. Kemudian disebutkan di sini wa man faqiha hadhil mas'alah, orang yang memahami persoalan ini wa ta'ammalaha dan merenungkannya, haqqa ta'ammul intafa bihi ghayatan naf'i, pasti akan bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Wa man yattakilu 'alal qadri jahlan minhu, orang yang bersandar hanya kepada takdir ya dengan kejahilannya, ketidaktahuannya, ajzan wa tafriyatan, karena malas ya, karena teledor, idaatan membuang-buang waktu ya, fayakunu tawakkuluhu ajzan wa ajzuhu tawakkulan, maka ketawakalannya itu sebenarnya bukan tawakal tapi kelemahan. Ini yang sudah kita sebutkan kemarin, bukan tawakal tapi tawakal, dalam bahasa Arab itu bukan tawakal tapi tawakal. Tawakal itu apa? Orang yang pura-pura tawakal ya, itu sebenarnya orang lemah, orang yang malas. Ya. Jadi orang yang pura-pura tawakal itu orang malas. Ya. Kok nggak kerja? Insya Allah kalau rezeki datang ya datang juga. Ya, ya ada saya lagi itu pernah kerja sama dengan seseorang jual beli. Ya. Jadi dia, kemudian dia menginginkan modal orang lain bukan saya gitu. Ya. Ketika diingatkan dia itu kan kadang-kadang datang semaunya gitu. Ya. Jadi nggak ada jadwal dia jualan itu jam berapa gitu. Kadang-kadang kalau rajin habis subuh dari tempat. Ya. Orang lain belum buka dia udah buka. Tapi kadang-kadang jam habis asar baru datang. Kadang-kadang udah malam, habis maghrib baru datang. Ketika ditanya jawabannya kayak gitu aja. Ya rezeki itu kan di tangan Allah. Enggak tahu kal saja. Mau datang cepat kalau enggak ada rezeki ya enggak. Ya bukan begitu juga caranya. Itu bukan tawakal, itu malas. Ya, jadi kalau orang paham ini hukum sebab akibat baik dalam persoalan dunia maupun persoalan akhirat. Dalam persoalan akhirat saja kadang-kadang Allah memberikan sebab dunia kan gitu ya. Nah, dalam persoalan dunia juga Allah bisa memberikan pahala akhirat. Jadi orang yang melalaikan mencari rezeki gitu kan. Itu bukan hanya dapat akibat dunia loh, tapi dapat akibat di akhirat karena dia berdosa telah meninggalkan kewajiban. Ya sama juga orang yang tidak menjaga kesehatannya misalnya ya. Allah makan sembarangan, minum sembarangan kemudian sakit gitu ya. Ya dia juga tetap bertanggung jawab dengan apa yang karena Allah cuma memerintahkan falyanzuril insanu ila ta'amihi, hendaknya manusia memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutnya, makanan yang dia makan. Ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyib, makan di dunia ini yang halal yang bagus-bagus. Jadi artinya masalah-masalah dunia pun kalau kita abaikan itu bisa akan dapat akibatnya juga di akhirat. Ya. Masalah akhirat kalau kita abaikan kita juga bisa bahkan dapat ganjarannya bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Ya, ini itu saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang untuk membahas lebih lanjut tentang fikih takdir. Jadi besok lebih banyak pembahasannya tentang fikih takdir. Ya. Nah, fikih takdir dan fikih doa ya. Ya, lebih kepada pembahasan ininya, fikihnya ya. Nanti akan kita jelaskan perbedaan pembahasannya dengan pembahasan sebelumnya ya. Kita cukupkan di sini saja. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.